Selamat malam, perkenalkan gue Popon. Yuk, kita nonton ondel-ondel yuk. Dalam sini ada anak kecilnya nih. Iya benar tadi kata Bianca Liza ya kan. Gue 4 tahun deh kerja serabutan. Kerja serabutan suruh ngomongin liburan. Yang ada gue cerita kegiatan gue sehari-hari ya. Iya gue orang kerja kantoran mah kerja 2 bulan, libur 2 hari. Gue kerja 2 hari, libur 2 bulan. Kalau lihat kalender juga beda. Orang kerja kantoran nih lihat kalender. Wah tanggal 3, tanggal merah nih bisa liburan. Kalau gue lihat kalender, wah tanggal 3 terakhir gue kerja tuh. Gue kudu sekolahin motor nih buat hidup. Ini makanya gue mah dapet libur mah kagak seneng. Dapet kerja nih gue seneng. Makanya gue kalau nyanyi juga beda gitu. Kerja telah tiba, kerja telah tiba. Hore, hore gitu. Ya kalau gue di rumah gara-gara seringan di rumah gue juga kerja. Karena tidur ya kan. Makanya kalau liburan buat gue juga paling enak tidur kan. Bisa tidur 12 jam udah seneng banget gue. 12 jam ya. 12 jam tidur gue mimpi bisa kemana-mana tuh. Ke Amerika bisa. Ke Jepang bisa ya kan. Ke Wakanda juga bisa. Namanya mimpi. Iya gue udah gitu pas bangun bisa cerita lagi ke orang-orang kan. Kemarin gue habis dari Amerika. Kalau ditanya oleh-olehnya mana? Gak bisa orang mimpi. Iya gue... Kalau liburannya terakhir tuh gue SMA. Enggak terakhir sih. Gue SMA pernah ke Bali. Gue ke Bali sama teman-teman gue mikir nih. Wah ke Bali enak nih. Bisa jalan-jalan gak pakai baju kayak bule. Kayak gini nih, kayak gini ya kan. Nah. Ya kan. Cuma gak jadi tuh. Gak jadi karena ini tuh editan. Karena aslinya gue gak berani gitu. Orang gak kayak bule malah kayak gembel. Ntar gue begini-begini nih, lapar, mau makan, kasih makan me orang. Ya kalau bule mah buka baju ketahuan ya kan, dia biar kena matahari ngitemin badan ya kan. Lah gue udah hitam, kena matahari malah jadi busik. Digaruk ada garisnya. Udah gitu bule juga badannya bagus gitu. Jalan buka baju juga kelihatan enak. Kalau gue ntar jalan di Kute lewat restoran ya kan. Ada orang lagi makan. Mas, pakai baju dong. Enak nih. Ganggu orang makan aja. Kalau gue cuma lewat. Ya suka kalau lagi liburan gue suka tuh teman gue ngajakin gue nih. Pon, naik gunung yuk katanya. Nah kalau diajak gini gue suka ngeluarin pertanyaan tuh. Lu kalau di atas gunung ketemu macan, yang lu lakuin apa gitu. Dia jawabnya, ya lari lah. Ya kalau lari mah gue gak mau jalan sama lu. Lu selamat gue enggak itu mah. Iya kan? Ketemu macan. Temen gue lari, tinggal gue sama macan ya kan? Mau ngapain lu? Lapar. Mau makan. Dimakan gue sama macan. Begitu gak enak di gunung tuh tidurnya di tenda ya kan. Gue kalau tidur ngorok. Ya mancing macan. Gue mendingan liburan tuh ke pantai. Ketemu hewan liarnya paling bulu babi ya kan. Kalau kena bulu babi dikencingin selesai ya kan. Ketemu macan di gunung. Kencing lu buat yang terakhir kali. Kalau jalan-jalan terakhir gue tuh kemarin ke Makassar. Itu tuh yang pas gue foto tuh. Itu pas lagi kawinannya Arif Brata. Itu juga hitungannya bukan jalan-jalan, kondangan. Kondangan gue terjauh tuh, ke Makassar kondangan. Gue dari sampai sono tuh, gue kondangannya tempat Arif, gue makan tuh. Makan, ya kan gue ambil nasi, ayam, sampai nambah 3 kali juga gak malu tuh. Ya kan, kalau ditanya orang, mas lapar banget, dari mana? Jakarta! Ditanya. Gue ke sono kondangan, ongkos pulang balik 1.500.000. Gue ngamplop karib gocap. Ya tekor lah ongkosnya ya kan. Gue sama Arif bilang, bang kalau nanti kondangan penginapan saya tanggung. Bener gue dikasih hotel tapi kayak penampungan TKW. Mana kasurnya banyak bercaknya lagi. Pas gue cium kok bau pandan. Gue Popon selamat malam. bau pandan. Iya, bau pandan. Aduh, bau pandan ya. Oke, kita dengar komentar yang pertama, silakan Panji. Oke, Popon, kalau gue ngerasanya gak sekuat biasanya sih dari sisi Hajarnya. Abis itu kerasanya baik callback maupun act out-nya tipis-tipis menurut gue. Kalau lu anggap bagian depan itu act out ya, itu satu. Sama yang ini tuh. Gue gak tahu ini masuk act out. Lu tadi, ini TikTok maksudnya ya? TikTok. Abis itu lagu apa, tadi lu nyanyi apa ya? Kerja Telah Tiba. Kerja Telah Tiba, sini TikTok kan? Iya. Yeah. Udah kayaknya itu doang kayaknya. Callbacknya juga yang lapar, mau makan gitu kan. Tipis lah, jelek maksud gue. Maksud gue, act out-nya jelek, callback-nya jelek. Ya kalau secara keharusan mengeluarkan teknik itu gak dapat poin spesial. Karena harapannya Kompas kan ketika dikasih itu ke lu, tiba-tiba itu memberi warna baru pada performance lu yang kita sadar, ada kayak begituan tuh sekarang. Jadi udah secara teknik gak keluar, punchline-nya gak sekuat biasanya. Masih lucu tapi gak sekuat biasanya gitu ya. Yeah, thank you. Makasih Mas Panji. Calon Tong, silakan. Open. Seperti saya katakan, berdiri jadi stand up dimanapun Anda berada, tugasnya membuat orang tertawa. Tapi di kompetisi ini bedanya adalah ada tugas-tugas yang harus Anda lakukan selain tugas utama membuat orang tertawa. Membuat orang tertawa, kamu sudah jagonya. Nah, seperti yang dikatakan Panji tadi, tantangan-tantangan ini yang harusnya bisa kamu lakukan. Won, ya, kamu punya modal selalu bisa membuat orang tertawa. Tapi kamu harus bisa menjadi lebih baik karena ini kompetisi. Ya? Yep. Harapan saya seperti itu. Yeah. Very good job. Makasih. Terima kasih Calon Tong. Pak Dendro, silakan. Oke. Pon. Ya. Ya, memang aku sih berasa memang act out yang diminta memang agak tipis. Tapi ada seneng, aku seneng sesuatu yang kecil tapi kamu perhatiin bener. Busik. Kalau bukan orang Betawi kagak tahu tuh yang namanya busik apa. Yeah. Tapi lu terangin kalau diginiin begaris. Orang tahu itu jadi ger, makanya lama tadi gernya. Ya, itu hal-hal kayak gitu itu kecil tapi pengaruhnya besar banget menurut aku. Itu aku senang bener tadi. Dan kelihatannya kamu memang orang dengan typical stand up yang jujur banget. Dan gini, kalau menurut aku lu harus bisa bedain antara ini kompetisi dan show lo sendiri kan, karena lo juga udah banyak show kan kayak gitu, tapi lo harus bisa bedain. Oke, keren banget. Makasih Pak Dendro. Gue Popon Kerom, jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube-nya Stand Up Kompas TV. Let's make love.